janji yang pernah kau ucapkan. Kini hanyalah tinggal kenangan. darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu dambaan hidup. Terima kasih. aib dan noda, luka bertindih derita. Duhai nasib bunga, masih ada Terima kasih.